بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. قال إمام السنة الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله: الإيمان بعذاب القبر. Beriman dengan adanya azab kubur. Wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha. Dan bahwasanya umat ini, tuftanu, akan mendapat fitnah. Fi kuburiha, dalam kuburannya. Umat ini akan mendapat fitnah dalam kuburan-kuburan mereka. Wa tus'alu, dan akan ditanya. Anil imani wal islami, tentang iman dan Islam. Wa man rabbuhu, siapa rabbnya. Wa man nabiyyuhu, siapa nabinya. Wa ya'tihi munkar wa nakir, dan seseorang akan didatangi oleh malaikat munkar dan malaikat nakir. Malaikat munkar dan nakir. Kaifa syaa, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa arad, sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wal iman bihi, beriman dengannya. Wattasdiqu bihi, membenarkan perkara itu. Nah, ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ini adalah beriman dengan kehidupan alam barzakh. Beriman dengan kehidupan alam barzakh. Istilah alam barzakh telah disebutkan dalam Al-Quran. Pada surat Al-Mu'minun, pada surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Dan di belakang mereka menanti kehidupan alam barzakh. Ada kehidupan alam barzakh. Ini peralihan dari alam dunia ke alam barzakh. Ayat ini, di awal ayat ini, la'alli a'malu salihan fima tarak, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dan ayat sebelumnya, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Hatta hingga idza jaa ahaduhumul maut, idza jaa ahaduhumul maut, hatta idza jaa ahaduhumul maut, apabila telah datang maut menjemput salah satu dari mereka, qal, dia berkata, rabbi irji'un, wahai rabbku irji'un, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, barangkali saya akan beramal saleh, tidak seperti sebelumnya. Fima tarak, barangkali saya akan beramal saleh. Pada kesempatan yang telah aku sia-siakan sebelumnya. Beri kesempatan sekali lagi, kembalikan saya. Saya akan beramal saleh tidak seperti yang lalu. Kalla. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin. Dikembalikan. Innaha, sesungguhnya itu adalah kalimatun huwa qailuha, kalimat yang dia ucapkan, kalimat yang sifatnya angan-angan, dan itu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya ketika ajal sudah menjemput, sudah meninggalkan alam dunia, tidak mungkin dikembalikan. Sudah beralih ke kehidupan alam berikutnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'thun. Wa min waraihim, dan di belakang mereka, karena setelah kematian itu, barzakhun, kehidupan alam barzakh, ila yaumil ba'thun, sampai datang tiba hari kebangkitan, hari kiamat. Dan dengannya berakhir kehidupan alam barzakh, alam kubur. Berakhir dengan yaum yub'atsun, hari mereka dibangkitkan. Nah, jadi ini ya tentang dalil penyebutan kehidupan alam barzakh. Kehidupan alam barzakh, alam kubur, meliputi hal-hal yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad, meliputi fitnah kubur secara urutan, fitnah kubur ya, kemudian nikmat kubur, atau adab kubur. Nah, fitnah kubur, nikmat kubur, atau adab kubur. Yani setelah fitnah kubur, imma dapat nikmat kubur, atau imma dapat adab kubur. Yani fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur. Ini kehidupan alam barzakh. Jadi selepas dari kehidupan dunia dan masuk dalam kehidupan alam barzakh, yang pertama dihadapi di alam barzakh adalah fitnah kubur. Fitnah kubur. Imam Ahmad mengatakan, wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi kuburiha. Umat ini akan mendapat fitnah di kuburan-kuburan mereka. Ya, ini fitnah kubur. Fitnah kubur adalah ujian tiga pertanyaan, tiga masalah yang ditanyakan. Watus'alu, kata Imam Ahmad, watus'alu anil imani wal Islam, dan akan ditanya tentang iman dan Islam, yaitu madinuk, apa agamamu. Itu maksud ucapan Al-Imam Ahmad, watus'alu anil iman wal Islam, ditanya tentang iman dan Islam, maksudnya pertanyaan madinuk, apa agamamu. Ya, madinu, wa man rabbuhu, siapa rabbnya, wa man nabiyyu, dan siapa nabinya, Siapa yang menanyakan? Imam Ahmad mengatakan apa? Wa ya'tihi munkar wa nakir. Malaikat munkar dan nakir. Nah, dua malaikat yang akan menguji yang fitnah kubur tersebut, namanya malaikat munkar dan nakir. Pertanyaannya, man rabbuk? Siapa rabbmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Ini pertanyaan tentang Islam dan iman. Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Tamim An-Najdi rahimatullah alaih mengarang kitab Al-Usul Tsalatsah. Al-Usul Tsalatsah. Tiga landasan pokok, dasarnya adalah masalah ini. Ya, tentang fitnah kubur yang ditanyakan pada fitnah kubur, man rabbuk, siapa rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, siapa nabimu. Ini jadikan dasar oleh beliau untuk mengarang kitabnya Usulul Tsalatsah. Nah, tiga landasan pokok. Landasan yang pertama, ma'rifatullah, ma'rifatu rabbik, mengenal Rabb, mengenal Allah. Ya, yang kedua, ma'rifatu ad-din, mengenal agama ini, yang Islam. Nah, dengan maratibnya Islam, iman, ihsan, wa ma'rifatu ma'rifatu nabiyyik, ma'rifatu nabiyyik, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tidak mempelajari tiga landasan ini dan tidak mengerti, tidak faham tiga landasan ini, tidak beriman dengan benar pada tiga landasan ini, ya, bagaimana dia bisa menghadapi fitnah kubur nanti? Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir? Padahal fitnah kubur, fitnah itu adalah fitnah yang sangat dahsyat. Gambarannya sedahsyat fitnah dajjal di akhir zaman. Fitnah dajjal di akhir zaman. Fitnah dajjal di akhir zaman sangat menakutkan, sangat mengerikan. Pada hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan salat gerhana Nabi. Salat gerhana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani yang terjadi gerhana matahari ketika itu di waktu duha. Di waktu duha terjadi gerhana matahari, Nabi SAW salat gerhana, keluar dari rumahnya menuju masjid dan salat gerhana berjamaah bersama sahabat radhiyallahu anhum. Setelah salat gerhana dua rakaat, khutbah setelahnya. Pada khutbah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إلي, demi Allah sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadaku, أوحي إلي telah diwahyukan kepadaku, أنكم تفتنون في القبور, أنكم تفتنون في القبور, bahwa sesungguhnya kalian akan mendapat fitnah dalam kuburan, kuburan kalian akan mendapatkan fitnah kubur. Misla au qariba min fitnah dajjal. Misla au qariban min fitnah dajjal. Semisal atau dekat. Mirip, yakni dalam hal dahsyat, mendekati. Semisal, setara atau mendekati fitnah dajjal. Fitnah Dajjal itu di akhir zaman. Ya. Kemudian kata Nabi alaihissalam, yu'ta ahadukum, salah satu dari kalian didatangi siapa yang mendatangi malaikat munkar dan nakir. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajul, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang engkau ketahui tentang pria ini? Itu pertanyaan tentang Nabi Muhammad SAW. Apa yang engkau ketahui tentang pria ini, Nabi Muhammad SAW? Fa'amal mu'minu awil mu'qinu, fa'amal mu'minu awil mu'qinu, adapun seorang mu'min atau al-mu'qin, orang yang yakin, beriman. Fayaqul, dia akan menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasul, utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia datang kepada kami dengan membawa al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, hujjah-hujjah, wal huda, dan petunjuk. Fa ajabna, lantas kami menjawab, menyambut, wa amanna, dan kami beriman, wattaba'na, dan kami mengikutinya. Lulus ujian, lulus fitnah. Fayaqaululah, kata Nabi SAW, fayaqaululah, kemudian dikatakan kepadanya setelah itu, nam salihan, nam salihan, tidurlah kamu dengan baik. Ya, dia akan mendapat nikmat kubur. Nah, tidur sebagai orang soleh yang baik, dengan tenang, dengan nikmat, akan merasakan nikmat kubur di alam barzakh. Nah, faqad 'alimna in kunta la mu'minan, faqad 'alimna in kunta la mu'minan, karena sesungguhnya kami sudah tahu bahwa kamu sebenarnya beriman, kamu sebenarnya mukmin. Sebaliknya, wa ammal munafiqu awil murtabu, adapun munafiq, seorang munafiq awil murtab, atau orang yang ragu, yang ragu ya dengan agama, tidak beriman. Fayaqul, munafiq awil murtab, ya, orang kafir masuk di dalamnya. Fayaqul, fayaqul, maka dia berkata, yani jawabannya, la adri. Jawabannya apa? La adri, saya tidak tahu. Kita ditanya, ya, diuji, dia mengatakan, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Aku mendengar manusia, orang-orang, yaquluna shay'an, mengatakan sesuatu, faqultuhu, maka aku pun mengucapkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Asyahid, pada pembahasan sekarang bahwa fitnah kubur dahsyat, mengerikan, seperti dahsyatnya, mengerikannya fitnah Dajjal di akhir zaman, Nabi mengatakan, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariba min fitnati Dajjal. Sementara fitnah Dajjal Setelah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu riwayat Muslim, padahal Nabi alaihi salatu wasalam telah memberitakan tentang fitnah dajjal, dahsyatnya fitnah dajjal, pada hadis Imran bin Husain, hadis Imran bin Husain riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal." Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal. Apa artinya? Artinya, ma baina khalqi Adam, yakni tidak terdapat baina khalqi Adam, mulai sejak diciptakannya Nabi Adam Abul Bashar, sampai akhir keturunannya, akhir Bani Adam, ya, ila qiyamis sa'ah, yang tegak kiamat di atas mereka, tidak ditemukan, tidak ada antara diciptakannya Nabi Adam sampai tegaknya hari kiamat khalqun makhluk akbaru, takdirul kalam akbaru fitnatan, takdirul kalam akbaru fitnatan, makhluk yang paling besar fitnahnya, yang paling dahsyat fitnahnya, min ad-dajjal, daripada dajjal. Ini sabda Nabi SAW menyatakan bahwa sejak dari Nabi Adam sampai hari kiamat, dari fitnah-fitnah yang ada, tidak ada yang paling dahsyat fitnahnya dibandingkan fitnah dajjal. Sementara dahsyatnya fitnah kubur pada hadis Asma di atas disamakan misl in hadhil ummah innakum wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur mithla qariban min fitnah dajjal. Kalian akan difitnah dalam kubur semisal atau mendekati fitnah dajjal. Jadi harus persiapan dengan baik menghadapi fitnah tersebut. Nah, fitnah kubur meliputi sekian pembahasan. Pembahasan yang pertama, umat ini akan mendapat fitnah kubur. Ini jelas. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Jelas dalilnya hadis Asma bin Abi Bakar tadi. Ada khutbah salat gerhana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Al-Bukhari. Sudah kita dengar. Adapun umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum umat ini, umat nabi-nabi sebelumnya, terdapat khilaf pendapat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam membahas masalah ini dan menukil khilaf ulama dalam kitab Ar-Ruh. Ibnu Al-Qayyim telah membahas masalah ini dan menukil khilaf ulama dalam kitab beliau yang berjudul Kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh. Nah. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa yang mendapat fitnah kubur hanya umat ini, umat Muhammadiyah. Adapun umat-umat sebelumnya, umat nabi-nabi sebelumnya tidak mendapat fitnah kubur. Hadis Asma yang telah lewat, dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa umat sebelumnya tidak terkena fitnah kubur. Hadis Asma dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa umat sebelumnya tidak terkena fitnah kubur. Mereka mengatakan bahwa pada hadis Asma, Nabi alaihissalam hanya mengkhususkan umat ini yang akan difitnah. Lafadznya walaqad uhiya ilayya annakum, khitab kepada umat ini, bahwasanya kalian umat ini tuftanuna fi kuburikum mithla qariba fil tuftanuna fil kubur mithla qariba min fitnatid dajjal. Ini khususan terhadap umat ini, jadi umat sebelumnya tidak dapat fitnah kubur. Demikian pendalilan sebagian ulama. Akan tetapi pendalilan ini dibantah. Ya. Pendalilan ini dibantah dengan dikatakan bahwa mungkin saja hadis tersebut, hadis Asma, bertujuan mengabarkan bahwa fitnah kubur tidak dikhususkan pada umat-umat sebelumnya. Justru ada kemungkinan bahwa hadis Asma itu untuk mengabarkan bahwa fitnah kubur itu bukan khusus terhadap umat-umat sebelumnya saja. Tetapi juga menimpa umat ini. Bagaimana bisa malah dibalik seperti itu? Jadi ini justru dibalik, justru hadis Asma dijadikan dalil ya, dengan dikatakan membantah pendalilan pertama, mengatakan bahwa mungkin saja hadis Asma bermaksud bertujuan untuk mengabarkan bahwa fitnah kubur tidak dikhususkan pada umat-umat sebelumnya, tetapi juga pada umat ini. Artinya, kendati umat ini, meskipun umat ini lebih mulia daripada umat-umat sebelumnya, karena ini satu hal yang, ya, wajib kita yakini. Dari seluruh umat yang pernah diutus, umat ini yang paling mulia, umat yang paling terakhir, ya, dengan nabi yang paling terakhir, tetapi umat yang termulia dengan nabi yang paling mulia. Nah, umat ini meskipun lebih mulia, jadi maksud hadis itu tadi mengabarkan bahwa umat ini juga akan kena fitnah kubur. Ya, untuk menghilangkan persangkaan bahwa, jangan sampai ada persangkaan bahwa umat-umat sebelumnya terkena fitnah kubur sedangkan umat ini tidak, karena umat ini lebih mulia. Jadi, kendati umat ini lebih mulia, meskipun umat ini lebih mulia daripada umat-umat sebelumnya, tetapi tetap terkena fitnah kubur seperti halnya umat-umat sebelumnya. Difahami? Kata Ibnu Qayyim, wallahu alam, setiap nabi bersama umatnya juga akan diuji dengan fitnah kubur. Setiap nabi bersama umatnya juga akan diuji dengan fitnah kubur. Dan bahwasanya mereka akan diadab dalam kubur setelah fitnah kubur, yang berhak untuk diadab maksudnya. Dan setelah fitnah kubur dan penegakan hujjah atas mereka. Sebagaimana halnya mereka akan diadab di akhirat setelah ditanya dan ditegakkan hujjah atas mereka. Ini dari Ibnu Qayyim. Dengarkan baik-baik, dalami makna ucapan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita dengan kalam ini tadi bahwa ya, prosesnya ya, di alam kubur itu kan ada nikmat kubur, ada adab kubur. Sebagaimana hanya di akhirat ada nikmat, ada adab, ada jannah, ada nar, ada surga dan neraka. Ya. Sebagaimana halnya di akhirat, kan tidak langsung orang itu masuk surga, tidak langsung orang itu masuk neraka. Ada penegakan hujjah dulu, ada pengadilan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah datang mengadili hamba-hambanya, ada hisab, pembagian kitab amal, ada hisab, ada penimbangan amal. Ini semua tujuannya adalah penegakan hujjah. Ya, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan, makna ayat, kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepada mereka. Ini menegakkan hujjah sampai ilmu bayan. Maka ditunjukkan di akhirat ditegakkan hujjah kepada masing-masing. Nah, ditegakkan hujjah kepada semuanya, masing-masing, ya, dihisab, ditimbang amalannya. Nah, baru kemudian, ya, yang memang berhak dapat adab diadab setelah itu. Nah, sama dengan prosesnya dalam barzakh. Nah, dan yang proses di akhirat itu tanpa kecuali semua umat maksudnya, semua umat. Nah, semua umat. Setiap umat akan berkumpul, dibangkitkan dan berkumpul bersama nabinya masing-masing. Kemudian melalui proses itu semua. Nah, pengadilan digambarkan tadi. Nah, sama di alam barzakh juga begitu. Nah, setiap hamba dari setiap umat, ya, sebelum ini mendapat nikmat kubur, jika dia memang pantas dapat nikmat kubur, berhak, atau dia dapat adab kubur, kan dia memang pantas berhak dapat adab kubur, sebelum itu prosesnya ujian dulu, penegakan hujjah kepadanya, fitnah kubur. Nah, dia bisa menjawab, sabit dalam menjawab, sebagaimana dia habit di dunia. Nah, di atas Islam dan iman. Ataukah goncang, tidak bisa menjawab sebagaimana dia goncang dan ya, tidak habit ketika di dunia. Maka tampak di situ tegak hujjah di situ. Nah, tegak hujjah dengan fitnah tersebut. Ini lulus ujian fitnah, berarti pantas dapat nikmat kubur. Ini tidak lulus ujian, tidak lulus fitnah, pantas dapat adab kubur. Difahami? Ini hujjah Ibnu Qayyim. Jadi tampaknya demikian. Jadi tampaknya setiap umat semuanya dapat fitnah kubur. Terakhir ana nukil menutup pembahasan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ibnu Qayyim mengatakan sebagian ulama berpendapat, dan inilah yang benar. Sebagian ulama berpendapat dan inilah yang benar, bahwa umat-umat sebelumnya juga akan mendapat fitnah kubur. Bahwa umat-umat sebelumnya juga akan mendapat fitnah kubur. Karena jika umat ini, kata Ibnu Qayyim, karena jika umat ini yang merupakan umat paling mulia diuji dengan fitnah kubur. Jika umat ini yang merupakan umat yang paling mulia diuji dengan fitnah kubur, maka lebih-lebih lagi, maka terlebih lagi umat sebelumnya akan mendapat fitnah kubur. Umat yang paling mulia saja dapat fitnah kubur, ya, tetap diuji, yakni umat paling mulia, sudah paling mulia, tetapi tetap melalui proses pengujian fitnah. Masa kemudian kita mengatakan umat sebelumnya yang dalam hal kemuliaan lebih rendah daripada umat ini, kita katakan mereka tidak melalui proses fitnah kubur, mereka bebas dari itu, kan sulit diterima. Nah, jadi meskipun Nabi alaihi salatu wasalam hanya memberitakan tentang umat ini, dipahami dari situ ini dalil bahwa, ya, seperti yang sudah kita dengar di awal, dalil bahwa umat-umat sebelumnya juga mendapat fitnah kubur. Artinya, ya, jangan sampai dipahami bahwa hanya umat-umat sebelumnya yang terkena fitnah. Nah, umat ini bebas karena umat ini lebih mulia, maka ditegaskan oleh Nabi, kalian, ini umat ini akan kena fitnah kubur. Juga bisa dibalik seperti kata Imam Faimin. Nah, jika umat ini terkena fitnah kubur pada umat yang paling mulia, berarti umat sebelumnya yang lebih rendah kemuliaannya, masa bebas, lolos? Gitu. Difahami? Oleh karena itu yang rajih, kesimpulannya pendirian kepada Imam Faim dan Ibn Faimin bahwa fitnah kubur akan didapati oleh seluruh umat. Umat ini dan umat-umat sebelumnya. Naktafi bihadal qadar. Tafadalu jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta.